Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang kita masuki bab yang ke-52 dan 53 dari Kitabul Ilm, dan ini merupakan bab yang terakhir dari kitab yang ketiga, itu Kitabul Ilm. Selanjutnya insyaAllah kita masuki kitab Al-Wudu. Di bab yang ke-52 dan 53, beliau menyebutkan hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua disebut berkaitan dengan masalah haji. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab dzikril ilmi wal fatiha fi masjid. Bab tentang dzikr ilm, ilqa'il ilm, menyampaikan ilmu, wal fatiha dan fatwa di masjid. Tentunya kita ketahui bersama, masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula salatinus salih, merupakan pusat kegiatan kaum muslimin, terutama yang berkaitan dengan al-ilm, karena ilm merupakan asas agama ini. Ajaran Islam itu dibangun di atas ilmu, dan sudah kita lalui di materi-materi yang lalu. Di antara kalam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat bab tersendiri tentang ahamiyatul ilm. Ketika beliau menyebut ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi, beliau mengatakan fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum kita berkata, berbuat, harus diantisipasi ilmu. Kalau tidak, akan tertolak amalan tersebut. Karena Nabi sudah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Sebagaimana seorang yang ingin berdakwah, wajib berdakwah di atas ilmu. Wa huwal basirah, yang Allah sebutkan qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ini adalah jalanku. Katakan wahai Rasul, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basira, aku menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku begitu pula orang yang mengikutiku. Orang-orang yang mengikutiku adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Oleh karena itu, min mumayyizat dakwah al-sunnah wal-jamaah, termasuk kelebihan dan keistimewaan dakwah al-sunnah wal-jamaah, mereka melandaskan dakwahnya di atas ilmu, menyebarkan kepada kaum muslimin al-ilm, yang dengannya bisa dibedakan mana at-tauhid yang harus dipegang oleh seorang mukmin dan mana syirik yang harus dihindari dan dijauhi. Dengan ilmu bisa dibedakan mana sunnah yang dipegang oleh seorang muslim dan mana bid'ah. Dan dengan ilmu bisa dibedakan mana ketaatan dan mana kemaksiatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu semuanya merupakan thamar dari ilmu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathani Qutayb ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani qala haddathan Laith ibn Sa'ad المصري قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, ada seorang laki-laki, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri di masjid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami untuk memulai ihlal? Al-ihlal wa rafu shaut bi talbiyah. At-talbiyah seperti sudah kita ketahui bersama, perkataan seorang ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, bertalbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kalau dia mau melaksanakan ibadah umrah, maka di awalnya dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau dia melaksanakan ibadah haji mutamatian biha ila bersama umrahnya dengan tamattu, maka dia mengatakan labbaik Allahumma umratan mutamatian biha ila al-hajj. Kemudian dia bertalbiyah seperti yang tadi di awal kita sebutkan. Sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, dari mana kita mulai talbiyah ketika masuk ibadah haji atau umrah? Dan dari kalam ini kita bisa mengetahui bahwasanya pertanyaan ini terjadi di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dan para sahabatnya berangkat melaksanakan ibadah haji di Hajjatul Wada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuhillu ahlul Madinah min dhil Hulaifah. Penduduk Madinah memulai ihlalnya, memulai rafu shaut bi talbiyahnya dari Dhul Hulaifah. Wa yuhillu ahlus Syam min al-Juhfah. Dan penduduk Syam memulai ihlalnya dari Juhfah. Dan yuhillu ahlu Najd min Qarn. Dan penduduk Najd memulai ihlalnya atau talbiyahnya dari Qarn, Qarnul Manazil, dikenal juga dengan Qarnul Tha'alib. Dan Nabi katakan di riwayat yang lainnya, hunna lahun waliman ata ilaihin min ghairi ahlihin. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduk tempat tersebut, seperti disebutkan orang Madinah di Dhul Hulaifah, orang Syam di Juhfah, dan orang Najd di Qarnul Manazil. Begitu pula orang-orang yang datang dari arah negeri tersebut yang bukan dari negeri yang disebutkan. Orang yang datang dari luar Madinah tapi datang melalui ibadah hajinya melalui jalan Madinah, maka mulai talbiyahnya dari Dhul Hulaifah. Orang yang datang dari arah Syam yang bukan dari penduduk Yaman, seperti kita dari Indonesia, kalau naik pesawat itu nanti lewatnya miqatnya lewat miqat ahli Yaman dari Yalamlam, maka mulai ihlalnya dari Yalamlam. Kemudian kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa yaz'umun, beliau menjelaskan dan mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata wa yuhilu ahli Yaman bi Yalamlam. Penduduk Yaman ihlalnya dari Yalamlam. Kemudian beliau jelaskan lam afqa hadhihi min Rasulullah. Kata Ibn Umar, kalau saya belum paham ini dari Rasulullah SAW. Tapi beliau mengambil dari sahabat yang lainnya. Dan ini menunjukkan tathabutnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan kehatian beliau dalam menukil hadis. Ketika beliau tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW, atau beliau dengar tapi belum beliau pahami, maka beliau jelaskan bahwa ini belum saya dengar, tapi sahabat saya mengatakan hal ini, atau hal ini belum saya pahami dan sahabat saya mengatakan ini, sehingga tidak terjadi tadlis. Kalau langsung ditambah wa yuhilu ahlul yaman min yalamlam, maka yang mendengar mengira bahwasanya Ibnu Umar mendengar dan memahami tersebut langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kalimat tersebut tidak langsung beliau dengar dari Nabi SAW, tapi dari sahabat yang lainnya. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang berkaitan dengan miqat untuk orang yang melakukan ibadah haji atau umrah. Baslahnya sama, hanya saja diberi judul dengan judul yang berbeda. Qala bab man ajaba sa'il bi aktsar min masalah. Bab seseorang yang ditanya dan dia menjawab pertanyaan penanya dengan jawaban yang lebih banyak daripada yang ditanyakan. Dan ini mimbab al-jud fil ilm, bab kedermawanan dalam ilmu. Ditanya tentang suatu masalah, tapi dia bukan hanya menjawab masalah yang ditanyakan, tapi memberi faedah-faedah yang lainnya. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah kita Madarijus Salikin, beliau menyebutkan perkataan atau komentar sebagian orang yang kurang simpati tidak suka dengan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Mereka berkata tentang Syekhul Islam, katanya Ibnu Taimiyah itu kalau ditanya tentang jalan yang ada di Syam, dia menjelaskan dan merinci jalan-jalan yang ada di Mekah. Kalau bahasa kita, dia kalau ditanya jawabannya tidak fokus kepada pertanyaan. Maka dijawab oleh murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab yang tadi disebutkan bahwa ini mimba biljud fil ilm. Ini menunjukkan kedermawanan dalam ilmu. Ingin memberikan kebaikan untuk kaum muslimin, bukan hanya perkara yang ditanyakan saja. Kalau kita misalnya meminta kepada orang tua kita, kita masih kecil, minta kepada orang tua kita, minta uang jajan, abi minta uang jajan 1.000, kemudian sama abinya dikasih 10.000, tentunya akan bahagia. Ini ziyadatul khair. Begitu pula kalau seorang talib bertanya kepada gurunya tentang sebuah masalah, kemudian diberi faedah-faedah yang lainnya, intinya suatu perkara yang mufrih, yang membahagiakan seorang talib. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terkadang memberikan jawaban lebih dari pertanyaan atau mengarahkan orang yang bertanya dengan pertanyaan lebih bermanfaat untuknya. Seperti telah kita lalui, ada sebagian orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi SAW arahkan sahabat tersebut dengan perkara yang lebih baik. Beliau SAW balik bertanya, ma'adatalah, apa yang kau telah persiapkan untuk hari kiamat? Diarahkan untuk lebih mementingkan apa yang telah dipersiapkan untuknya, untuk menghadapi hari kiamat. Apa yang telah dipersiapkan olehnya untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat waktunya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika ditanya Jibril mata sa'ah, beliau menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alam min sa'id." Orang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dan innallaha indahu ilmu sa'ah, yang mengetahui hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat dan patut diteladani oleh para talabatul ilm dan para doa ilallahi azza wa jal. Dan itu merupakan tariqah al-hakim. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Adam wa Adam ibn Abi Iyas, Adam ibn Abdurrahman. Dan Adam ibn Abdurrahman seperti sering disebutkan yang paling membuat kita iri, jadi bimana ghibtah, menginginkan untuk bisa seperti beliau. Itu beliau ketika di akhir hayatnya, pada saat sakit, yang dengan sakit tersebut beliau meninggal. Beliau dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan terbaring, sudah musajjab, sudah berada di tempat tidurnya dan selimutnya. Beliau membaca Al-Quranul Karim sampai khatam. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengucapkan kalimat At-Tauhid, La ilaha illallah. Kemudian beliau meninggal. Itu perkara yang sangat baik sekali. Karena Nabi mengatakan, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Husnul khatimah. Qala haddathana Ibn Abi Diyab wa Muhammad Ibn Abd Rahman Ibn Abi Diyab An-Nafi Mawla Ibn Umar عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الزهري عن سالم بن عمر ada meriwayatkan hadis ini dari gurunya Ibn Abi Diyab melalui dua jalan, jalan Nafi عن ابن عمر dan jalan الزهري dari Salim عن ابن عمر. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna rajulan sa'ala ma yalbasul muhrim faqal la yalbasul qamisa wala al-imamata wala sarawila wal burnus wala thawban masahur al-warsu wa za'faran awi za'faran fa ilam yajidna alayn fal yalbas al-khufayn wal yaqta'huma hatta yakuna tahta al-ka'bayn. Dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yalbasul mahrim?" Apa yang hendaknya dipakai oleh seorang yang sedang ihram? Ihram untuk haji atau umrah. Maka ketika Nabi ditanya apa yang dipakai oleh orang yang mahrim, beliau menjawabnya perkara-perkara yang tidak boleh dipakai oleh orang yang mahrim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahrim la yalbasul qamis. Tidak boleh memakai gamis. Walal imamah. Tidak boleh memakai imamah. Walas sarawil walal burnus. Dan tidak boleh memakai sirwal. Itu celana dan tidak boleh pula memakai burnus. Burnus penutup kepala. Yang dulu kalau kita sering lihatnya dipakai oleh orang Maghrib. Jubahnya biasanya di bagian atasnya ada penutupnya langsung. Yang bisa dipakai ke kepalanya. Wala thawban masawars alwars awi za'faron, dan tidak memakai pakaian yang sudah terkena alwars awi za'faron, jenis dari atib, minyak wangi. Tidak memakai pakaian yang diberi minyak wangi. Fa illam yajidna alain fal yalbas alkhufain. Dan jika seorang yang muhrim tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah dia memakai khuf. Akan tapi kalau dia memakai khuf, waliqtahuma hatta yakuna tahta al-ka'bayn. Dalam dia memotong khuf tersebut sehingga menjadi di bawah mata kaki. Ini hadis Abu Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Syahidnya Nabi ditanya tentang pakaian yang hendaknya dipakai oleh muhrim, kemudian beliau menjawab pakaian-pakaian tidak boleh dipakai oleh orang yang muhrim. Dan di antara faedah sebuah para ulama, sudah kita ketahui kaidahnya bahwasanya yang namanya pakaian itu aslinya mubah, sebagai makanan dan minuman. Tidak boleh kita menghukumi pakaian, begitu makanan atau minuman dengan haram, kecuali jika datang atau kita mengambil dalil tentang keharaman tersebut. Adapun aslinya adalah halal. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka kalau Nabi harus merinci pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang muhrim, tentunya akan panjang karena aslinya mubah. Maka Nabi merincinya tentang yang tidak diperbolehkan oleh atau untuk orang yang sedang ihram. Karena Nabi tidak boleh memakai gamis, tidak boleh memakai imamah, sarawil dan burnus. Dan yang dipakai oleh orang yang sedang ihram adalah memakai al-izar wadidah, sarung dan selendang. Dan ini tentunya khusus untuk laki-laki. Kalau wanita, pakaian ihramnya seperti pakaian biasa yang mereka pakai ketika mereka keluar dari rumahnya. Hanya saja tidak memakai kufazain, kaos tangan, dan juga penutup wajah. Adapun yang berkaitan dengan Al-thawb alladhi masal was wa zafaran itu bersifat umum, laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai minyak wangi ketika telah masuk di dalam ihramnya. Adapun sebelumnya, ketika misalnya seorang datang ke miqat, kemudian mandi dan bersiap-siap ihram, maka diperbolehkan, bahkan mustahab, karena Nabi pun melakukan tersebut, memakai minyak wangi di kepalanya dan juga di lihiyahnya. Setelah itu, memakai pakaian ihram. Dan seandainya masih ada asar bekas dari minyak wangi tersebut, maka layu asir, tidak mengapa. Adapun kalau sudah ihram, tidak diperbolehkan memakai minyak wangi. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya orang sedang ihram hendaknya memakai sandal dan tidak diperbolehkan memakai sepatu. Dan perbedaannya kalau sandal yang di bawah mata kaki yang memiliki hukum sandal, sehingga khuf yang merupakan bagian dari sepatu hadiah itu ketika tidak ada sandal yang bisa dipakai, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtahu ma hatta yakuna tahtal ka'bain, dalam motongnya sampai di bawah mata kaki. Dan tentang hukum memotong khuf dipersisikan oleh para ulama. Tetapi kebanyakan ulama di antaranya Syekh Mukbir rahimahutaala mengambil zahir hadis ini, dipotong sampai di bawah mata kaki. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak dipotong. Karena pertanyaan ini terjadinya sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan beliau berkhutbah tentang masalah pakaian, tentang mashub juga ketika di Arafah. Dan ketika di Arafah, beliau tidak menyebutkan al-qata, harus dipotong khuf. Dalam keadaan tidak semua yang ada di Arafah itu hadir di khutbah Nabi SAW ketika di Madinah. Maka ulama yang minta dipotong, katanya Nabi tidak merinci harus dipotong, menunjukkan tidak harus dipotong. Katanya ahwat seperti yang dalam hadis ini. Maka sandal kalau tidak ada maka khuf dan dipotong, hatta takun tahtal ka'bain. Ini dua bab yang terakhir dari Kitabul Ilm. Akhi Imad, coba sebutkan rangkaian manasik dari awal, dari mulai ihlal bil miqat. Siap-siap ketika sampai di miqat, mandi, setelah mandi kalau memakai pakaian ihram. Kemudian memulai talbiyahnya, naik kendaraan dan mulai talbiyahnya. Talbiyah tadi sudah kita sebutkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau umrah disebutkan labbaik Allahumma umratan. Kalau haji dengan tamattu Allahumma labbaik atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Kemudian terus bertalbiyah sampai tiba di Mekah dari Miqat. Kalau kita dari Madinah dari Dhul Hulaifah. Kalau kita dari Indonesia langsung ke Mekah, maka sejadi pesawat. Kita sudah bersiap-siap. Bersiap-siap dengan pakaian ihram. Dan nanti beberapa menit menjelang mendarat di Jeddah ada pengumuman bahwasanya akan melewati Miqat. Maka ketika ada pengumuman melewati Miqat, kita mulai talbiyah. Terus bertalbiyah sampai datang ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kemudian taib ketika datang tawaf, melakukan tawaf qudum kalau dia sedang haji. Taib tawaf pun kalau dia umrah. Sekarang jadikan haji, tawaf qudum dan selesai talbiyah ketika memulai tawaf. Tawaf 7 aswab, 7 keliling, kemudian selesai sholat di makam Ibrahim, hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu sa'i di antara Safa dan Marwah. Setelah itu ya, hajinya bisa tamattu. Kalau tamattu bagaimana kita lakukan? Tahallul. Setelah sa'i bin sunnah tahallul dengan memotong rambut. Setelah itu, nah, setelah tahallul bebas, semua yang dilarang ketika ihram semuanya bebas. Kemudian ketika datang tanggal 8 yang dinamakan dengan hari tarwiyah, memakai pakaian ihram kembali dan bertalbiyah. Kemudian datang ke Mina. Apa yang dilakukan di Mina? Terbalik. Baik. Sahih. Alhamdulillah. Ketika sampai di Mina, melakukan sholat duhur, maghrib, isya, dan subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pada waktunya. Dan di qasar. Nabi sedang safar. Kemudian, hari esoknya, tanggal 9, esoknya setelah terbit matahari pagi hari bertolak ke Arafah, telah wukuf di Arafah. Yang Nabi katakan al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Rukun min arkanil haji. Wukuf di Arafah. Kemudian di sana apa yang dilakukan? Salat duhur dan asar di jama', jama-jama taqdim dan di qasar sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, setelah terbenam matahari bertolak ke Muzdalifah dan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah jamaah ta'khir dan bermalam di Muzdalifah. Kemudian sholat subuh dan selesai subuh duduk dan berdoa di Masjidil Haram sampai menjelang terbit matahari. Kemudian santa, taib. Ketika menjelang terbit matahari bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Dan ini merupakan hari puncak pelaksanaan ibadah haji. Dimulai dengan melempar jamrah. Dan jamrah yang dilewat melempar pada itu hanya jamrah al-aqabah. Setelah itu menyembeli hadinya dan mencukur rambut. Dan dengannya tahallul al-awwal. Setelah itu setelah selesai tahallul awal bertolak dari Mina ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah luknun min arkanil haj. Dan dengan selesai tawaf ifadah baiklah tahallul tsani. Kalau tahallul awal diperbolehkan semua yang dilarang dalam ihram kecuali nisa. Setelah tahallul yang kedua semuanya diperbolehkan. Setelah itu setelah selesai dari tawaf ibadah kembali ke Mina dan mabit di Mina bermalam minimal 2 hari dan yang lebih afdal 3 malam, 2 malam atau 3 malam. Dan di setiap harinya melempar jamrah ba'da zawal. Kemudian setelah itu selesai ibadah haji, tinggal datang ke Mekah dan menjelang pulang tawaf wada dan pulang. Taib. Ahsan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan di pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-70, Talabul Ilmi Minal Alim Al-Mubariz. Menurut ilmu dari seorang alim yang paling menonjol keilmuannya. Kemudian di bab setelahnya, bab yang ke-71, ada perbedaan dari nuskah yang ada, Al-Nuskah Qadimah, cetakan yang lama itu. Bab yang ke-71-nya berbeda sama dengan bab yang ke-72 di cetakan baru. Kita akan ambil sesuai dengan cetakan baru, Ibtida'ul Alim Tullabahu Bil Fa'idah. Cetakan lama yang ke-71-nya Qiratu Syekh Ala Talib. Bab seorang alim memulai memberikan fa'idah kepada para talabahnya. Berikan faedah dengan tanpa ditanya atau diminta oleh murid-muridnya. Dan ini sekali lagi mimbab al-jud fil ilm. Kita harus dermawan bukan hanya dengan harta saja, tapi yang memiliki ilmu dia pun sedermawan dengan ilmunya. Kalau tidak, maka kita yang terkena al-bukhl, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan oleh sabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sebagian ulama menafsirkan bukhal di sini selain bukhal bil mal juga bil ilm. Jangan mengira orang yang bakhil dengan karunia Allah berikan kepadanya itu baik untuknya, bahkan buruk untuknya. Orang yang bakhil dengan harta tercela, begitu yang bakhil dengan ilmu. Kita harus menjadi orang yang sakhi, yang jawad, memiliki sifat jud. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala, Abu Dawud Abdurrahman masmu. Siapa nama Abu Dawud? Ahsan Sulaiman ibn Ash'ath rahimahullahu taala. Haddatsana Muhammad ibn Ala Ubaid Rahman Abu Kurayb qala akhbarana Abu Muawiyah Ubaid Muhammad ibn Khazim Ad-Darir عن الأعمش عبيد الرحمن عندك الأعمش عبيد siapa namanya الأعمش سليمان بن مهران perhatikan jangan main pakai istirahat ya jadi talinya antum عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء أبي الدرداء عويني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was-salah was-sadaqah qalu bala ya rasulullah qala islahu dhatil bayn wa fasadu dhatil bayn al-haliqah qala syekh rahimahullah ta'ala hadha hadithun sahih ala syarti syekhain wa salim wa ibn abil ja'ad al-ghatafani al-hadith al-tirmidhi wa qala hadha hadithun sahih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, tidakkah aku beritahukan kepada kalian dengan suatu amalan yang lebih afdol derajatnya daripada siam dan salat dan sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Maka pasal mengatakan tentu wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami dengan amal lebih afdol daripada salat, siam dan sedekah. Maka Nabi menjawab, islahu dhatil bayn. Aman tersebut adalah islahu dhatil bayn, memperbaiki hubungan antara dua orang atau dua kelompok dari kaum muslimin yang sedang berselisih. Islahu dhatil bayn. Kemudian disebutkan wa fasadu dhatil bayn al-haliqah, dan rusaknya hubungan di antara kaum muslimin itu al-haliqah, perkara yang bisa menggunduli. Tambahan yang lainnya, la aqulu haliqatu syar walakin haliqatu din. Aku tidak katakan gundulnya gundul kepala, bukan menggunduli kepala, tapi menggunduli agama. Ini hampir sama dengan hadis yang sering kita sebutkan. Nabi katakan dubba ilaikum da'ul umami qablakum, didatangkan kepada kalian penyakit yang menimpa orang-orang sebelum kalian, al-hasadu wal-baghdha, itu penyakit hasad dan kebencian. Wal baghdha hiyal haliqah. Dan kata Nabi, dan al baghdha, kebencian di antara kaum muslim adalah al haliqah, perkara yang bisa menggunduli. La aqulu al haliqatu asyar, dan aku tidak mengatakan menggunduli kepala atau rambut, walakin haliqatu din, dan tapi menggunduli agamanya. Dan ini bisa kita saksikan, orang kalau sudah tertanam kebencian kepada saudaranya, maka akan merusak agamanya, akan merusak agamanya. Lisannya tidak terjaga lagi, juga perbuatannya tidak terjaga lagi, merusak agamanya. Dan di sini dorongan bagi kita semuanya kaum muslimin untuk menjaga ukhuwah, persaudaraan dan persatuan diantara kaum muslimin. Al-baghdha itu merupakan makar syaitan yang terus diupayakan terhadap kaum muslimin. Sampai Nabi katakan di hadis yang sahih, Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Walakin bitahrish bainahum. Syaitan sudah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat, oleh kaum muslimin. Maka yang bisa dilakukan oleh syaitan adalah bitahrish bainahum, dengan merusak hubungan diantara kaum muslimin. Dirusak hubungan diantara kaum muslimin. Ini makar syaitan. Dan ini perkara yang bisa menggunduli agama seseorang, merusak agama seseorang. Oleh karena islahu dhatil bain amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa dan Rasulnya. Bahkan Rasul di sini menyebutkan islah dhatil bain lebih afdal daripada salat dan saum dan sedekah. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an Karim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu dhati bainikum. Sungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Mukmin saudara untuk yang lainnya. Fasihu dhata bainikum. Maka perbaikilah hubungan di antara kaum muslimin. Dan ayat yang lain Allah katakan, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada baiknya dalam kebanyakan perbincangan di antara kalian. La kharif kati min najwahum illa man amara bi sadaqah, kecuali orang berbincang-bincangnya dalam rangka melintahkan kepada sadaqah au ma'ruf atau kepada kebajikan au islahin bainan nas atau kan islah, melakukan perdamaian kebaikan di antara kaum muslimin. Dan sering disebutkan bagaimana keadaan pada sahabat dari kalangan Ansar, yang mana sebelum kedatangan Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang bermusuhan. Orang-orang Madinah terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, yang mereka berperang dalam waktu yang sangat lama, turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai mereka. Peperangan antara Aus dan Khazraj. Kemudian ketika datang Nabi SAW, Allah persatukan mereka di atas Islam. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian. Apa yang tersebut? Id kuntum a'da, tatkala kalian tadinya adalah orang yang saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum binikmati ikhwan, kemudian dengan nikmat tersebut kalian yang tadinya bermusuhan menjadi bersaudara. Dan hati di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang paling bisa menyatukan hati kaum muslimin adalah amalun saleh, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi di antara kita perselisihan, salah paham, dan terkadang mungkin muncul kebencian yang di bisikan oleh syaitan, maka hendaklah kita segala muhasabah, introspeksi diri. Nabi SAW sudah bersabda sebagai di hadis Anas Malik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Ma min rajulaini tahabba fillah." Tidak ada dua orang yang tadinya berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, hubungannya baik di antara keduanya. Tsumma furiqa bainahuma. Kemudian Allah pisahkan di antara keduanya. Illa lidan bin asabahaduma, melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jadi dosa merupakan penyebab rusaknya hubungan di antara kaum muslimin. Mananya cara memperbaikinya dengan memperbaiki diri, dengan memperbaiki diri kita, bertaubat dari dosa yang kita lakukan. Karena itu pasti dikarenakan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan Allah sudah mengatakan, innal ladina amanu wa amil salihat sayaj'allahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan di antara mereka kasih sayang. Dan diskusi yang kita hafal bersama Abi Hurairah, innallaha idza habba 'abdan nada Jibril, inni uhibbu fulanan fahibba. Fayuhibbu Jibril, fayunadi fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu, fayuhibbu ahli sama, thumma yudau lahu qabulu fil 'abd. Allah kalau mencintai seorang hamba, tentunya Allah tidak mencintai kecuali seorang mukmin, at-taqi, orang yang bertakwa. Maka Allah menyuruh Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah olehmu si fulan. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di penduduk langit, di kalangan para malaikatnya, wahai malaikat, Allah mencintai si fulan, cintailah kalian si fulan. Maka penduduk langit mencintai si fulan. Kalau sudah dicintai oleh Allah dan penduduk langit, yudhulul qabul fil, akan dijadikan qabul kecintaan di penduduk bumi. Sekali lagi, sebab al-furqah itu adalah adan dosa. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lupa, habis ini tadi ada warakah. Ada salam dari Ustaz Ahmad Banajah untuk ikhwan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi saja.